Wajika. Selamat pagi, siang, sore, dan malam buat orang-orang Indonesia dan orang-orang Indonesia yang ada di penjuru dunia, baik yang bekerja maupun yang lagi studi. Perkenalkan, nama saya Aris. Saya lagi studi di Bangkok. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba mendongeng. Mendongeng apa nih? Cerita anak Indonesia yang judulnya Kisah Semut dan Kepompong. Selamat mendengarkan ya. Dikisahkan, ada sebuah hutan yang sangat lebat. Tinggallah di sana bermacam-macam hewan, mulai dari semut, gajah, harimau, wow, badak, burung, dan teman-temannya deh. Pada suatu hari, datanglah badai yang sangat dahsyat. Badai itu datang seketika sehingga membuat para hewan menghuni hutan itu. Ada badai. Semua hewan panik dan berlari ketakutan menghindari badai yang datang tersebut. Tolong, ada badai, lari. Keesokan harinya, matahari muncul dengan sangat hangatnya dan kicauan burung terdengar dengan sangat merdunya. Namun, apa yang terjadi? Banyak pohon di hutan tersebut tumbang berserakan sehingga membuat hutan tersebut menjadi hutan yang berantakan. Seekor kepompong sedang menangis dan bersedih akan apa yang telah terjadi di sebuah pohon yang sudah tumbang. Tapi keadaan dari balik tanah muncullah seekor semut yang dengan sombongnya berkata, "Hai kepompong, lihatlah aku terlindungi dari badai kemarin. Tidak seperti kau yang ada di atas tanah. Lihat tubuhmu, kau hanya menempel di pohon yang tumbang dan tidak bisa berlindung dari badai," kata sang semut dengan sombongnya. Si semut semakin sombong dan berkata demikian kepada semua hewan yang ada di hutan. Sampai pada suatu hari, si semut berjalan di atas lumpur hidup. Si semut tidak tahu kalau ia berjalan di atas lumpur hidup yang bisa menelan dan menariknya ke dalam lumpur tersebut. Tolong, aku terjebak di lumpur hidup, tolong, teriak semut. Lalu terdengar suara dari atas, kayaknya kamu lagi sedang kesulitan ya semut. Si semut menengok ke atas mencari sumber suara tadi. Tadi berasal dari ekor kupu-kupu yang sedang terbang di atas lumpur hidup tadi. "Siapa kau?" tanya si semut yang lagi galut galau akut. "Aku adalah kepompong yang waktu itu kau hina," jawab si kupu-kupu. Semut merasa malu sekali dan meminta bantuan si kupu-kupu untuk menolong dari lumpur yang menghisapnya. "Tolong aku kupu-kupu, aku minta maaf. Waktu itu aku sangat sombong sekali. Bisa bertahan dari badai cuma hanya karena aku berlindung di bawah tanah." Si kupu-kupu akhirnya menolong si semut. Dan semut pun selamat tetap berjanji ia tidak akan menghina semua makhluk ciptaan Tuhan yang ada tadi. Nah, hikmah yang bisa ditarik dari dongeng yang saya bacakan adalah kita harus menyayangi dan menghormati semua makhluk ciptaan Tuhan. Intinya, semua ciptaan Tuhan harus kita kasihi dan tidak boleh kita menghina makhluk yang lain. Oke, sampai di sini dulu ya dongeng anak Indonesia dari Aris. Sampai berjumpa di dongeng anak Indonesia lainnya. Kampunakan, Paikona.